Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyatuhal akhawatu fillah, barakallahu fi kunna jami'an. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Min Akhtaiz Zawjat, di antara kesalahan-kesalahan para istri, karya Syekh Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad hafizullah ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini kita sampai di halaman ke-19, pada kesalahan yang ke-7, yaitu qillatul mura'ati limakanati zauji wa wada'ihi al-ijtima'i. Kurangnya memperhatikan kedudukan sosial suami di tengah masyarakat. Kata beliau menjelaskan, faqad yakunu zawju dha makanin ilmiyatin aw ijtima'iyatin. Terkadang seorang suami memiliki kedudukan ilmiah atau kedudukan sosial, fayahtaju an-nasu ilaih, sehingga masyarakat membutuhkan dirinya. Fayakunu bistikbalihim, sehingga suaminya pun sibuk menemui mereka. Wasa'i fi halli muskilatihim, berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Fatadhiku zawjah dhar'an bikathrati irtibatihi. Lalu hal itu menyebabkan seorang istri itu keberatan karena banyaknya orang-orang yang menjalin hubungan dengannya. Waqad yakunu zawju mukibban 'alal qira'ah. Terkadang seorang suami dia sibuk membaca kitab-kitab para ulama ataupun tulisan-tulisan mereka ataupun artikel-artikel yang mereka sekarang di zaman ini yang mereka unggah misalnya. Wal kitabah, atau sibuk menulis karya tulis. Li'idadi durusihi, untuk menyiapkan pelajaran-pelajaran yang dia ajarkan. au maqalatihi atau menyiapkan makalah-makalahnya, au buhuthi atau pembahasan-pembahasan ilmiahnya. Fayas'abu dzalika 'ala zaujah. Lalu hal semacam itu terasa berat dirasakan oleh seorang istri. Wa tatabarramu minhu wa min kutubihi, dan dia merasa jengkel kepada suaminya dan kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya pun tidak luput dari kejengkelannya. Wa yakulu ba'dha ba'dhan hina tarahu dakhilan wa fi yadihi kitabun. Ya, semakin bertambah kejengkelannya ketika dia melihat suaminya itu masuk memegang kitab, ya, pulang ke rumah yang dia pegang kitab. Nah, sekarang ini kitab juga banyak sekali tergantikan dengan ya perangkat gadget dan semisalnya yang juga berisi kitab-kitab para ulama. Wa qad yakumu zawju birraddi 'alan nasi abarul hatif. Terkadang seorang suami menjawab ya persoalan masyarakat melalui telepon, ada yang telepon bertanya ini dan begitu. Lil ijabah an as'ilatihim, ya menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Awil isyarah alaihim bima yarahu munasiban, atau memberikan saran kepada mereka dengan hal-hal yang tepat menurutnya. Awanah bidzalik, atau yang semisalnya mimma taqtadihi manzilatu, sesuai dengan apa kedudukan dia. Fayasukku dzalika 'ala zaujah. Terkadang hal semacam itu terasa berat dirasakan oleh seorang istri. Wala in kana min haqqi zaujah an yukhassisa laha zawju waqtan walaupun termasuk hak istri atas suaminya, yaitu hendaknya suami itu memberikan waktu khusus untuk istrinya. Liuk nisaha waya anasabiha, untuk mereka bercengkrama ya, dan semisalnya, agar dia menyenangkan istrinya dan dia pun merasa senang dengan keberadaan istrinya. Falaisa min haqqiha, namun bukan termasuk hak seorang istri, dia tidak berhak antun kira alaihi qiyamahu, untuk mengingkari suaminya biwajibihi al-ijtima'i awil ilmi, ketika suaminya melakukan kewajiban-kewajiban sosial atau ilmiahnya. Autuhiro sakhto, atau tidak berhak bagi dia untuk menampakkan kemarahan, kejengkelan. Watasubba jamal ghadabi alaihi, dan tidak berhak baginya untuk menuangkan kemarahan kepada suaminya. Idza qama bi amalin yartahu ilaihi. Jika suaminya tersebut melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang disukai suaminya, wa tatma'inu bihi nafsuhu, yang membuat jiwanya tenang, jika itu hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Wa yad'u ilaihi alwajibu almuhtammu fi haqqihi li ummatihi. Dan melakukan hal-hal yang memang dituntut, ya, untuk dia lakukan bagi umatnya. Fahadhal wasfu wasfun wasfu man la khalaqa laha. Maka sikap semacam ini, keberatan dari istri yang semacam ini, itu merupakan sifat seorang yang tidak baik. Zalika annal mar'ata sholihah, karena seorang istri yang sholihah, hiya al-a'udhu ala zawjiyah bin naf'i, yaitu seorang istri yang banyak memberikan manfaat untuk suaminya. Famil haqqi zawji, dan jadi termasuk hak seorang suami, an taza'alahu zawjatuhu waqtan yafrahu fihi li nafsihi, yaitu membiarkan suaminya, ya, istri itu membiarkan suaminya untuk meluangkan waktu bagi dirinya, wali fikri, dan bagi pikirannya, wali ummati, dan bagi umatnya. Wa antahtasiba bu'dahu anha, dan sebagai seorang istri hendaknya dia ihtisab, mengharapkan pahala, bersabar dan mengharapkan pahala atas jauhnya suaminya itu dari dirinya. Jauh itu tidak mesti jauh secara fisik, secara fisik dekat, tapi sibuk dengan kesibukannya sendiri sehingga seakan-akan jauh. Tidak harus selalu ketika suaminya safar, walaupun di rumah tapi sibuk dengan urusannya sendiri yang terkait dengan tadi, ya, masyarakat atau kesibukan dia dalam menuntut ilmu dan semisalnya. Wa taksiruhu bi ba'di haqqiha, dan seorang itu juga hendaknya mengharapkan pahala atas kekurangan suami di dalam memenuhi sebagian haknya. Terkadang hal itu menyebabkan seorang suami tidak bisa memenuhi sebagian hak sang istrinya, tidak bisa memenuhi hak sebagian hak istrinya. Fa in kana aliman aw taliba ilmin, kalau suaminya seorang yang alim, seorang yang berilmu, ulama, atau seorang penuntut ilmu, tarakallahu waqtan yaqra'u fihi aw yaktubu aw yu'allif, maka hendaklah dia membiarkan suaminya mendapatkan waktu untuk membaca atau menulis, ayu alif, atau menyusun karya tulis. Kalau yaktub itu nulis artikel misalnya, artikel pendek. Kalau yu alif itu membuat karya tulis dalam sebuah kitab. Wa in kana za makanatin, Sedangkan jika suaminya memiliki kedudukan, di tengah-tengah masyarakat, tuhtimu alaih an yuqabilan nas, yang mengharuskan dirinya untuk banyak bergaul dengan manusia, menyambut mereka, wa yas'a fi fadli ra'yi, dan berusaha untuk mengerahkan pikirannya, wajahihi, atau kedudukannya, wa waqtihi lahum, demikian juga waktunya untuk mereka, a'anathu ala dzalik, maka hendaknya seorang istri membantu suaminya untuk melakukan hal itu. Wa taghadat an ba'di huquqiha, dan adalah dia menutup mata dari sebagian haknya, maklumi kekurangan suami di dalam memenuhi haknya. Wa in kana 'abidan muqbilan 'ala rabbih, sedangkan jika suaminya seorang yang banyak beribadah, sibuk dengan Rabb-nya, tarakallahu waqtan, maka adalah seorang istri memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk suaminya, yu'addi fihi al-ibadata bi khusyu'in wa huduri qalbin, maka hendaklah seorang istri memberinya waktu yang padanya suaminya itu bisa menunaikan ibadah dengan khusyuk dan menghadirkan hati. Sebagai contoh misalnya sholat berjamaah, jadi jangan ketika suaminya mau berangkat sudah, mas nanti setelah sholat ya tolong belikan soto atau belikan bakso misalnya. Ini tidak tepat yang semacam ini. Suaminya mau berangkat ibadah, biarlah dia sholat dengan khusyuk, kemudian dia suaminya pulang selesai, ya biar juga buru-buru, biar ketika sholat selesai sholat dia berzikir lebih dahulu. Jangan sampai ketika suaminya sedang sholat dia memikirkan keinginan-keinginan atau pesan-pesan dari istrinya tadi misalnya. Ini gak tepat. Ada waktu. Berbeda itu jika itu ada perkara-perkara yang sifatnya darurat, yang mendesak, yang itu beda urusannya. Misalnya anaknya sakit, mas nanti tolong setelah selesai pulang apa sholat segera beli obat. Ini gak masalah, mendesak. Adapun perkara-perkara yang sifatnya tersier semacam itu, ya kebutuhan bisa digolongkan ke kebutuhan ketiga, bukan sekunder juga misalnya. Itu tidaklah dia hikmah. Jangan seakan-akan suaminya ini terus dituntut untuk memikirkan atau memenuhi kebutuhan istrinya yang sebenarnya bisa ditunda atau bisa ya disampaikan di waktu yang lebih tepat. Innal lazzata allati yajiduhal 'abid fi khulwatihi, sungguhnya kelezatan yang dirasakan oleh seorang yang beribadah ketika dia sedang bersendirian, sholat malam atau membaca Al-Quran atau berzikir misalnya, wal 'alimu fi qira'atihi, atau kelezatan yang dirasakan oleh seorang alim ketika dia membaca ilmu, membaca kitab-kitab para ulama, wal muta'ammilu fi hada'atihi Demikian juga kelezatan yang dirasakan oleh orang yang al-muta'amil, orang yang berpikir ketika dia sedang dalam keadaan tenang memikirkan sesuatu yang akan dilakukan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat atau umat. Wal karimu fi badlihi wa khidmatihi linnas, demikian juga kelezatan yang dirasakan oleh al-karim, orang yang terpandang, orang yang dimuliakan di tengah-tengah masyarakat, di dalam dia mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya serta khidmahnya dia melayani masyarakat. La ta'dhiluha fil hayati lazzatun, tidak ada kelezatan yang sebanding dengannya di kehidupan ini. Wa qad la tash'uru zawjatu bihadhihi lazzah, terkadang seorang istri tidak merasakan kelezatan semacam ini. Fala tafhamu laha ma'nan, sehingga dia tidak memahami makna yang semacam ini. Bal qad tu'awwilu dzalika 'ala ma'nal kurhi laha, bahkan terkadang hal semacam itu diartikan oleh seorang istri bahwa suaminya enggak suka dengannya. Ya. Awil bu'di anha, atau diartikan suaminya ini menjauh darinya. Padahal itu dari suaminya sibuk dengan kesibukan-kesibukan tersebut. Wahiyya fi dzalika mutajanniyah alaihi wa ala nafsiha, dengan hal semacam itu sang istri telah melakukan jinayah, perbuatan ya apa mutajanniyah itu, ya itu bisa dikatakan ya dibahasakan di sini dengan jinayah, dengan kejahatan, kezaliman kepada suaminya dan kepada dirinya sendiri. Fa in abad illa antukadira ali sofwah, kalau seorang istri hanya ingin memperkeruh ketenangan suaminya, ya, ketenangan hatinya, wahudu'ahu ketenangan jiwanya, walazzatahu arruhiyah dan kelezatan ruhnya, kelezatan jiwanya, faqat tasabbabat fi karohiyatihi jawal manzil, maka sang istri dengan hal itu menjadi penyebab suami itu tidak menyukai suasana di rumah, gak betah dia di rumah. Wa alja'adhu ila an yafurra ila makanin yaslamu fihi min muzayaqatiha wa iz'ajiha, dan itu memaksa sang suami untuk lari ke tempat yang dia merasa selamat dari tekanan dan gangguan istrinya, mau membaca kitab, mau menulis, atau istrinya ribut saja, ya, ya istrinya ngamuk-ngamuk, ya atau ngomel-ngomel dan semisalnya, terganggu, nggak bisa konsentrasi, istri nggak mendukung. Waqad tamtadu nufrah minal baiti ila nufrah minaz zaujah, dan larinya sang istri dari sang suami dari rumah itu, ya, perasaan dia enggak betah di rumah itu bisa berlarut hingga menyebabkan dia lari dari ya sang istri. Awalnya hanya tidak betah di rumah, tapi lama-lama tidak betah hidup bersama sang istri. Fala yakadu yatiku ru'yata, sehingga hampir-hampir dia enggak sanggup melihat istrinya. Menjengkelkan. Wa min samma, nah dari situlah takunul karihatu ala zaujah wa zaujiha wal baiti ajma'ih. Dari situlah akan muncul bencana besar yang menimpa istri, menimpa suaminya dan seluruh ya, keluarganya, rumah tangganya. Wala yakni zalika, namun hal itu bukan berarti an yatamada zauju fi taqsiri fi haqqi zaujah. Bukan berarti seorang suami terus menerus meremehkan atau mengurangi hak istri. Tidak demikian maksudnya. Bal alaihi an yakuma fi haqqiha, bahkan wajib atas suami itu untuk memenuhi hak istrinya. Wa an ya'tadhira laha idza qasar, dan minta maaf, menyampaikan uzur kepada istri ketika dia kurang memenuhi haknya. Wa an yudzakkiraha bil ajril murad al mutarattib ala sabriha, dan hendaklah dia mengingatkan istrinya pahala yang akan dia dapatkan atas kesabaran dia ketika menjumpai kekurangan dari suaminya. Ini kesalahan yang ketujuh yang dilakukan oleh sebagian istri. Berikutnya asamin yang kedelapan, qillatu i'anati zauji 'alal birri wat taqwa, kurangnya istri membantu suaminya untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Wa hadhil faqratu qaribun atau qaribu sya'niha minal faqratil madhiyah. Ya, bagian ini mirip dengan sebelumnya. Wa ikmalul laha, ini sebagai bentuk menyempurnakan sebelumnya. Fa minaz zaujati man takunu fitnatan li zaujiha. Sebagian istri itu ada ya, namanya sebagian, tidak semua. Sebagian istri itu ada yang menjadi fitnah bagi suaminya. Haitsu tasudduhu an talabil ilmi, di mana sang istri itu menghalangi suaminya dari menuntut ilmu. Ya, suaminya mau taklim, "Mas, ayo kita belanja ke mall. Mas, ayo kita ke pasar. Mas, ayo kita healing," dan semisalnya. Padahal mungkin taklim itu tidak tiap hari, mungkin sepekan sekali, dua kali. Masih ada hari-hari yang lain atau malam-malam yang lain yang bisa menyesuaikan. Tapi ketika ada kesempatan yang terbatas itu, justru sang istri bukannya mendorong suaminya untuk taklim, malah disibukkan dengan hal yang bisa ditunda, tidak darurat. Wa ta'ukuhu anisa'ilil ma'ali, dan menghalangi sang suami dari upaya untuk meraih hal-hal yang mulia, yang tinggi. Dia ridho, senang suaminya itu ya ilmunya segitu-gitu aja, tidak meningkat. Fa idza hamma binafaqah khadalathu, kalau suaminya ingin berinfak, misalnya ingin membantu ta'awun dalam dakwah atau ta'awun bagi saudaranya yang membutuhkan, maka sang istri mengembosi. Masa tiap hari ta'awun terus, mas? Misalnya seperti itu. Ya. Dikembosi, lo kita ini lo belum punya mobil, belum punya helikopter, belum punya pesawat. Oh, tiap hari kita ta'awun, kapan kita bisa ya, beli barang-barang itu misalnya. Ya. Ya padahal selama seorang suami itu tidak menelantarkan istrinya, anak-anaknya, maka tidak berhak seorang istri menghalang suaminya ingin berbuat baik dengan sebagian hartanya. Itu yang dituntut oleh Allah itu bukan semuanya. Angfiku mimma razaqnakum. Nafkahkanlah sebagian yang Allah berikan kepada kalian. Allah tidak menuntut hambanya untuk menginfakkan seluruh hartanya. Sebagian. Beda kalau seorang itu memang memiliki keterbatasan ekonomi, tidak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, antabdula al-fadla khairun laka." Jika engkau mengeluarkan kelebihan yang engkau miliki, itu lebih baik bagimu. Kalau seorang diberikan kelebihan harta, yang terbaik itu hendaklah diinfakkan, dikeluarkan. Wa antum sikahu syarrun laka. Dan ketika engkau menahan kelebihan harta yang Allah berikan kepadamu, itu merupakan apa? Keburukan bagimu. Kalau itu sesuatu yang buruk, orang yang berakal pasti akan meninggalkannya. Wala tulamu ala kafafi. Dan kamu tidak dicela, kata Rasulullah SAW, ketika engkau tidak berinfak, ketika harta yang kau miliki hanya cukup untuk keluargamu. Wabda biman ta'ulu. Dan dahulukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pihak-pihak yang menjadi tanggung jawabmu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi seorang ketika Allah berikan kelebihan yang terbaik, itu adalah diinfakkan. Dan jika ditahan, disimpan, akan justru membawa keburukan. Tapi kalau orang itu memang penghasilannya terbatas, sedikit hanya cukup untuk keluarganya, dia mendahulukan untuk keluarganya. Tapi kita berbicara di sini ketika seorang istri memiliki suami yang memiliki kecukupan harta. Ketika setiap kali suaminya ingin berinfak sedikit dari harta yang kelebihan yang dimiliki, ya, sang istri menggembosi, menghalangi, jangan mas, ya, dan ungkapan-ungkapan semisalnya, padahal di dalam sebuah hadis kursi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, anfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan mengganti infakmu. Aku akan mengganti infakmu. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu tidak menyelisihi janjinya. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Siapakah yang lebih menepati janjinya dari Allah? Wa man asdaqu min Allahi haditsan. Siapakah yang lebih jujur ucapannya dari Allah? Allah juga berfirman di surat Saba, wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang engkau infakkan, Allah yang akan menggantinya. Janji dari Allah. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Ya. Maka jelas kesalahan kerugian bagi seorang istri yang menghalangi suaminya ingin melakukan ta'awun, membantu dakwah atau membantu saudaranya yang ditimpa musibah. Ya. Jika seorang suami tidak menelantarkan keluarganya, anak istrinya, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab, maka tidak ada hak seorang istri menghalangi suaminya berbuat kebaikan. Bahkan tidaklah dia menganjurkan, mendorong sang suami itu untuk berinfak walaupun sedikit. Mas, kalau bisa itu buat tiap hari ya, infak walaupun sedikit, walaupun 1.000 rupiah ya, ditabung bisa, dikumpul bisa, gak harus nunggu ketika ada saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita tahu ya ada orang yang layak diberi bantuan, walaupun dia tidak minta-minta, walaupun tidak ada yang orang lain yang mengajak, kita tahu, bantu mas. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai Allah itu yang paling kontinu walaupun sedikit. Itu yang paling dicintai. Daripada seorang itu infak setahun sekali di bulan Ramadan 1 juta misalnya, lebih baik dia tiap hari mengeluarkan uang 1.000-1.000 ya, rutin. Atau dia masukkan ke celengan atau apa, dikumpulkan, ketika sudah genap 30.000 dia transfer ke apa, dia kasihkan ke orang atau yang, dan seterusnya tiap hari. Karena itu lebih dicintai dan lebih besar pahalanya dan keutamaannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim juga, beliau bersabda, "Ma min yaumin yusbihu fil ibadu." Tidak ada sebuah hari pun yang hamba-hamba Allah memasuki waktu pagi illa al-malakani yang zilan, kecuali pasti setiap hari itu ada 2 orang malaikat yang turun. Faqala ahaduhuma, salah seorang dari malaikat itu mengatakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Wa qala al-akhar, sementara yang satunya, malaikat satunya mengatakan, "Allahumma a'ti munfiqan talafan." Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi apa? Orang yang dia menahan hartanya padahal dia memiliki kelebihan. Orang yang seorang istri yang mencintai suaminya, dia justru mendorong semangat. Ya. Karena dia yakin Allah akan mengganti, dan justru ketika menahan harta itu dalam keadaan mampu, ya, itu akan menyebabkan apa? Kehancuran. Mana kosot sodakotun min malin, kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, sodakot itu tidak akan mengurangi harta, karena Allah akan mengganti. Ya. Jadi tidaklah seorang istri semangat mendorong suaminya. Kalau tidak mampu banyak, sedikit tidak masalah, sehari 1000, tapi rutin. Ya. Itu lebih dicintai oleh Allah dan akan membawa kepada keberkahan pada harta dan menjaga harta itu dari kehancuran. Wallahu alam bisawab, wala haula wala quwata illa billah. Ini yang bisa kita dengarkan bersama. Ini sebagai contoh, sebagai permulaan dalam bab ini, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita uraikan lebih lanjut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.